إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan membaca daripada syarah Fadhlul Islam. Berkata As-Syarih As-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizhahu ta'ala qala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير. Berkata penulis, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiu a'mal yaumal qiyamah, amalan-amalan sama datang pada hari kiamat. Fataji'u shalah, maka datanglah salat. Fatakun, salat berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ana shalah, aku adalah salat. Fayaqul, maka Allah menyatakan, innaki ala khair, engkau berada dalam kebaikan. Qala Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala qawluhu taji'ul a'mal yawmal qiyamah al-ulama fasaruha ala ahadi tafsirain. Kalimat datang amalan-amalan pada hari kiamat, para ulama dalam hal ini mentafsirkan ada dua versi penafsiran. Minhum man qal, di antaranya ada yang menyatakan taji'ul a'mal, yakni yaji'u thawabul a'mal yawmal qiyamah, amalan-amalan datang, yakni pahala daripada amalan-amalan pada hari kiamat. Wal ajrul ladzi wada'ahu Allah jalla wa ala lil a'mal, dan pahala yang Allah letakkan pada amalan-amalan, yakni yang datang adalah pahala amalan-amalan tersebut. Wa minhum man qala, dan di antara yang lain ada yang mengatakan taji'ul a'mal annallaha jalla wa ala qadirun ala ja'lil a'mal taji' haqiqatan, bahwa Allah jalla wa ala mampu untuk menjadikan amalan-amalan itu datang secara hakiki. Amalan yang sifatnya sesuatu yang abstrak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang konkret. Allah jadikan, betul-betul Allah jadikan. Sholat itu seperti apa bentuknya, puasa itu seperti apa jadinya, ya. Itu semua Allah SWT menjadi sesuatu yang konkret. Kama annahu yuzan al-amal, sebagaimana amalan ditimbang. Wa tuzan as-sayyi'at wal hasanat, dan ditimbang pula kejelekan dan kebaikan. Fakadzalika hadza, demikian pula ini amalan-amalan datang semuanya, ya, dalam rupa dan bentuk masing-masingnya. Wa kama ya'ti al-Qur'an yaumal qiyamah yuhaju an ashabi, demikian pula datang Al-Qur'an pada hari kiamat berhujjah, ya, akan para sahibul Qur'an, yakni Al-Qur'an tersebut memberikan syafaat kepada para pembacanya. Wa kama ya'ti al-amal jumlatan yuhaju an ashabi, demikian pula amalan-amalan secara umum mereka datang untuk membela para pelaku-pelakunya. Sodakoh datang membela orang yang suka dan gemar bersodakoh. Puasa datang membela orang yang gemar melakukan puasa. Sholat datang membela orang yang gemar melakukan sholat. Al-Quran datang, bahkan surat-surat Al-Quran datang. Al-Baqarah datang, Ali Imran datang membela, ya, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Fahadihi kulluha min jinsin wahid, ini semuanya satu jenis. Semuanya ini, yakni maknanya bahwasannya betul-betul amalan itu datang pada hari kiamat nanti. Ya. Amalan tentunya ini perbuatan daripada para hamba. Amalan. Wa hadzal akhir huwa alladhi 'alai al-muhaqqiqun min ahli sunnati wal jamaah. Dan pendapat yang kedua ini, yang terakhir ini, yakni yang kedua, merupakan pendapat muhaqqiqun dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ulama-ulama muhaqqiq, ahli tahqiq, yakni orang-orang yang, para ulama yang meneliti, ya, memberikan penelitian, dan disebut muhaqqiq karena mereka benar-benar meneliti pendapat-pendapat tersebut, mentahqiq mana yang paling benar. Fi annal usul fil umur al-ghaibiyah antuqor ala dhahiriha, bahwasanya perkara-perkara ghaib, nah asal perkara-perkara yang ghaib itu, ya, antuqor ala dhahiriha, dibiarkan sesuai dengan dhahirnya, ditetapkan sesuai dengan dhahirnya. Dhahirnya seperti itu, sudah seperti itu. Wa alla tu awwal bi ta'wilat tusrifuha an dhahiriha, dan tidak boleh ditakwil-takwilkan yang justru akan memalingkan dari makna dhahirnya. Wa kaunu maji'il a'mal yaumil qiyamah hadza maji' ghaibi. Dan keberadaan datangnya amalan-amalan pada hari kiamat itu tentunya datangnya dalam keadaan perkara yang gaib, kita tidak tahu. La na'rif haqiqatahu, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, seperti apa gambarannya, seperti apa rupa daripada sholat, puasa, zakat, haji, jihad, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, ya, kalimat thayyibat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan semisalnya thalabul ilm, ya, itu juga merupakan amalan saleh. Kita tidak tahu bagaimana datangnya. Wa idza kana ghaibiyan fa yajib alla yusallat alaihi ta'wil. Dan di saat perkara itu adalah perkara yang gaib, yang pertama adalah wajib untuk diimani, bukan kemudian ditakwil-takwilkan. Tidak boleh untuk ditakwil-takwilkan. Di anna ta'wil yukhrijul haqa'iq al-ghaibiyyah an haqa'iqiha ila mudrikatil ibad. Kenapa? Karena takwilan-takwilan tersebut mengeluarkan dari hakikat yang gaib tadi kepada sesuatu yang bisa dicerna oleh para hamba, sesuatu yang merupakan sesuatu yang bisa diraih dengan akal para hamba. Padahal itu adalah perkara gaib yang sifatnya sesuatu yang diyakini, bukan untuk kemudian bisa dicerna. Apakah masuk dalam akal kita ataukah tidak masuk dalam akal kita, wajib untuk diyakini. Ini perkara yang gaib, ya. Dan ini merupakan ciri khas daripada orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pertama kali dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni yang beriman dengan perkara yang gaib. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaji'ul a'mal, taji'ul a'mal yaumil qiyamah fataji'us shalah, kita imani, ya, bahwa nanti salat akan datang. Seperti apa datangnya wallahu alam, kita tidak mengetahui. Wa mudrikatul ibad la tatanawal al-ghaibiyat, sedangkan mudrikatul ibad, ya, nalar-nalar daripada hamba, kemampuan untuk menalar itu mudrikat, ya, la tatanawal al-ghaibiyat, tidak bisa untuk mencapai perkara-perkara yang gaib. Bal innama tatanawal al-ma'hud lahum, suatu yang bisa dinalar adalah suatu yang bisa disaksikan oleh mereka, yang terlihat oleh mereka. Al-ma'hud, ini yang sesuatu yang ma'lum, yang diketahui. Mimma ra'au, ini ma'hud itu sesuatu yang dilihat, au ahassu, sesuatu yang dirasakan, au qasu 'alaihi, atau sesuatu yang bisa dikiaskan. Sedangkan ini perkara-perkara akhirat, ya, perkara yang belum ada kiasnya. Karena belum ada seseorang yang telah mencapai negeri akhirat tersebut. Sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Ya, didengar dari si berita-beritanya saja. Tapi keberadaan daripada negeri tersebut pasti, ya, tidak bisa, tidak ada keraguan padanya. Baik. Fa idza naqul, jika demikian kita katakan, as-sahih anna qawlau taji'ul a'mal yaumil qiyamah anna hadza maji' haqiqi, fa annal a'mal taji' kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya amalan-amalan pada hari kiamat bahwasanya ini adalah datang secara hakiki. Dan bahwasanya amalan-amalan itu datang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu untuk diberikan tanbih, wallahu taala alam bisawab, ya, keberadaan pendapat yang pertama kan mentakwilkan, ya kan, yang datang adalah thawab, adalah pahala daripada amalan tersebut. disebabkan karena ini merupakan bentuk daripada satu dari'ah. Ya. Datangnya pahala, apakah pahala itu konkret? Pahala juga enggak konkret, sesuatu yang abstrak juga. Iya kan? Pahala itu abstrak juga. Ya. Sehingga ini bukan makna daripada kemudian menjadikan sesuatu yang abstrak, kemudian dengan berkatul ibad dijadikan sesuatu yang konkret sehingga bisa masuk dan nalar mereka. Bukan juga. Karena sawab itu pun juga sesuatu yang abstrak. Kalaupun diterjemahkan maknanya, ya taji'ul a'mal, yakni taji' sawabul a'mal. Ya, datang adalah sawab, pahala daripada amalan-amalan. Ya, itu adalah sesuatu yang tetap butuh kepada keimanan. Ya, karena sawab itu sesuatu yang abstrak juga. Sehingga dari sisi ini, bukan permasalahannya itu sekedar semata-mata mendatangkan, apa namanya, takwil tersebut bukan semata-mata datang dari para ulama sekedar untuk menjadikan sesuatu yang abstrak dijadikan konkret ataupun sekedar semata-mata wallahu alam bisawab ya pada perkara yang bisa diraih oleh akal manusia, bukan, tetapi ada sesuatu hal yang lainnya wallahu alam bisawab, yakni terkait dengan akidah ahlussunnah wal jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah wa laisa bimakhluq. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga kalau datang surat Al-Baqarah, datang surat Ali Imran, datang Al-Quran, itu akan membawa kepada makna di saat itu berarti ini makhluk datang, ya kan? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan. Nah, karena apa istilahnya? Perkara inilah kemudian adanya pendapat yang pertama, yakni bahwasannya yang datang itu bukan Al-Qurannya. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tetapi yang datang adalah pahala-pahala daripada amalan. Sehingga dari sisi ini pendapat yang pertama sangat kuat untuk saddul dari'ah. Dan permasalahannya bukan sekedar untuk menjadikan sesuatu tadi kepada mudrikatul ibad. Wallahu'alam bisawab. Wallahu'alam bisawab. Adapun pada perkara-perkara yang lain, maka apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwasanya al-asl fil umuril ghaibiyah an tuqar 'ala dhahiriha musallam. Ya, ini perkara yang memang demikian keadaannya. Al-asl pada asalnya perkara-perkara ghaib itu diimani sesuai dengan dhahirnya. Taib. Qala fataji'u shalah fataqulu ya rabbi anas shalah. Yani annal a'mal tatanafas fi antakuna syafi'an li ashabiha. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah salat. Kemudian salat tersebut mengatakan wahai Rabb, aku adalah salat. Maksud daripada kalimat ini apa? Apakah sekedar absen saja begitu di hadapan Rabbul Alamin? Bukan. Yani annal a'mal tatanafas, kata Syekh, bahwasanya amalan-amalan tersebut mereka saling berlomba-lomba fi antakuna syafi'ah di ashabiha, untuk bisa menjadi pemberi syafaat bagi pelaku-pelakunya. Salat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya adalah salat. Ya, jadikan penilaian pada amalan para hamba pada saya. Begitu. Au antakuna mizan alladhi yuzan bihi ahlu. Jadikan atau bahwasannya amalan tersebut, ya ini dalam hal ini adalah sholat, merupakan mizan, menjadi timbangan yang dengannya para hamba ditimbang, ya ini dari si sholatnya. Ya ini kalimat anas sholat memiliki makna bahwasannya yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, amalan-amalan itu semua mereka berusaha berlomba-lomba untuk memberikan syafaat kepada para pelakunya pada hari kiamat. Karena para hamba dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat sengsara mereka di padang mahsyar tersebut. Berat keadaan mereka. Maka datang ibadah-ibadah tersebut satu persatu kepada Allah Azza wa Jal ingin membela daripada para pelaku-pelaku ibadah tadi. Sholat datang, kemudian puasa datang, dan demikian pula amalan-amalan yang lain datang untuk memberikan syafaatnya kepada para pelaku-pelakunya. Atau maknanya adalah untuk menjadikan dirinya amalan tersebut sebagai mizan, menjadi barometer timbangan untuk amalan-amalan para hamba semuanya. Kalau bagus sholatnya maka bagus seluruh amalannya. Kalau bagus ini maka bagus pula seluruh amalannya. Atau kalau bagus yang ini bagus amalannya dan sebagainya. Menjadi timbang. Wa hadza fihi taqrir li mas'alatin muhimmah. Dan ini padanya terdapat takrir. Padanya terdapat takrir, penetapan bagi satu masalah yang sangat penting sekali. Apa masalah yang sangat penting tersebut? Wahia anna hadhil a'mal yakunu bainaha wa baina ashabiha mahabbah wa mawaddah. Bahwasanya amalan-amalan ini antara dirinya dengan para pelakunya ada keterikatan. Keterikatan apa? Rasa cinta. Mahabbah wa mawaddah wa ulfah. Maknanya mirip. Mahabbah, mawaddah ini, ya ini kecintaan. Hanya mawaddah, kecintaan yang lebih besar. Ulfah, kedekatan. Ulfah, ya ini rasa dekat. Rukun. Ada ketentraman di situ, ulfah. Maka tentunya semakin akan besar nilai daripada suatu amalan di saat dia dilakukan dengan kecintaan. Dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta terhadap datangnya amalan-amalan tersebut. Orang yang suka berderma, orang yang suka menjalankan ibadah, orang yang suka istilahnya menyampaikan ilmu, berdakwah, menginginkan kebaikan untuk manusia, ya. Berbagai macam bentuk apapun kebaikan tersebut, memberikan kemaslahatan kepada sama hamba ataupun bentuk daripada berbakti kepada orang tua, bentuk menjalankan sholat, puasa, zakat, haji dan yang semisalnya, maka itu semua jika dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cinta terhadap datangnya waktu-waktu ibadah tadi akan membawa kepada syafaat yang besar nanti di akhirat, di mana amalan-amalan tersebut datang kepada Allah azza wajalla dan memberikan pembelaan-pembelaan kepada kita. Bihaitu inna kulla amalin salihin yuridu li ashabihi az-zura wan najah. Di mana masing-masing daripada amalan soleh itu menghendaki kepada para pelaku-pelakunya az-zulfa wan najah. Yakni kedekatan dan apa? Najah, keselamatan. Supaya mereka para pelaku-pelaku ibadah tersebut menjadi manusia-manusia yang didekatkan kepada Allah dan selamat dari adab Allah. Fahadhihi sholatu turidu li ashabiha an-najah. Maka sholat ini dia menghendaki untuk para pelakunya keselamatan. Tsumma shadaqah, kemudian datang shadaqah. Yakni al-mafrudah. Shadaqah al-mafrudah yakni zakat maksudnya. Demikian pula shadaqah datang, ya. Shadaqah yang diwajibkan. Turidu li ashabiha an-najah, menghendaki untuk para pelakunya yakni orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Demikian pula kalau terkait dengan keluarga, ya, maka ini juga sesuatu yang wajib sifatnya. Ini juga amalan yang besar. Turid li ashabiha an-najah, menghendaki supaya pelaku-pelaku, orang-orang yang gemar melakukan sedekah, ini selamat dia nanti di akhirat. Tsumma shiyam al-mafrud, demikian pula puasa yang difardukan. Yurid li ashabihin najah, menginginkan untuk para pelakunya, yakni orang-orang yang gemar berpuasa, agar selamat. Au salat tatawu, demikian pula salat-salat sunnah. Au siyam tatawu, demikian pula puasa-puasa sunnah. Au sadaqatu tatawu ila akhirih. Sedekah-sedekah yang tatawu juga demikian. Semuanya akan membela, ya, akan memberikan syafaat kepada para pelaku-pelaku amalan tersebut. Al-maqsud jinsu hadhil a'mal ya'ti wa yuridu li ahlihin najah. Yang dimaukan di sini, yang dimaksudkan di sini, ya, kata Syekh, bahwa jenis daripada amalan-amalan ini akan datang. Wa yuridu li ahlihin najah, dan menginginkan keselamatan bagi para pelakunya. Wa an yakuna huwa al-mizan, dan mengharapkan, ya, bahwa dirinya lah yang dijadikan sebagai barometer sholat. Dia menginginkan dirinya yang dijadikan sebagai barometer keselamatan. Puasa juga menginginkan begitu. Anasiyam, ya, datang. Anasodakoh datang. Semuanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing dari amalan tersebut. Ya, tidak tahu kita berapa jumlah amalan-amalan sholih yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Adapun amalan-amalan yang diadakan oleh manusia, ya tentunya tidak bisa datang. Nggak bisa datang dia. Karena itu adalah amalan-amalan buatan-buatan manusia, bukan amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka bagaimana akan bisa datang pada hari kiamat? Itu bukan termasuk amalan saleh. Afwan, semisal ya Allah, aku berjanji. Enggak ada nanti. Ya Allah, aku mauludan. Ya, enggak bisa. Ya Allah, aku yasinan. Bisa kira-kira. Adapun surat Yasin datang, ya, surat-surat yang lain iya. Itu adalah ya, sesuatu yang memang merupakan amal saleh. Sehingga dalam perkara ini ya tidak ada sama sekali apa maslahat bagi orang-orang yang mengada-adakan dalam perkara agama. Ini merupakan bantahan kepada mereka. Sehingga setelah ini nanti hadis yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis Aisyah yang dibawakan oleh muallif. Ya, setelah menyebutkan tentang amalan ini datang, amalan ini datang, amalan ini datang, kemudian hadis berikutnya, barang siapa yang beramal suatu yang tidak ada tuntunannya, maka hal tersebut tertolak. Ya karena dia tidak akan bisa datang pada hari kiamat, karena tidak disyariatkan. Al-maqsud jinsu hadzal adil a'mal ti yuridu li ahlihin najah. Wa an yakuna huwa al-mizan. Ini. Ya ini maksud daripada apa yang tersebut di dalam hadis ini, bahwa jenis-jenis amalan ini semua nanti akan datang dan menghendaki keselamatan bagi para pelakunya dan berharap bahwa dirinya menjadi mizan, menjadi barometer timbangan. Faman atabi kana mizanu rajihah. Maka barang siapa yang menjalankan itu semua amalan-amalan tersebut, maka timbangannya pun menjadi berat. Wa kana mu'tan wa mukraman, dan dia akan diberi dan dimuliakan. Wa man lam ya'ti bihi fa innahu mu'arran. Adapun yang tidak bisa mendatangkan amalan-amalan tersebut, maka dia dicela. Lakin Rabbuna jalla jalalu lamma atati shalah qal, akan tetapi Rabbuna yakni Allah azza wa jal, di saat datang salat dia mengatakan ya Allah aku adalah salat, ya kan, dia menyatakan ya Rabb ana shalah, maka Allah menjawabnya innaki at, engkau dalam kebaikan. Kenapa? Li'annaha ibadah azimah, karena sholat merupakan ibadah azimah, ibadah yang sangat agung. Sehingga Allah menyatakan innaki ala khair, engkau berada dalam kebaikan. Tsumma kadzalika fi shadaqah, demikian pula pada sedekah, innaki ala khair, Allah menyatakan engkau dalam kebaikan. Dan ibadah azimah, karena sedekah juga ibadah yang agung, zakat yang penyebutannya senantiasa dikaitkan dengan apa namanya dalam banyak ayat dikaitkan dengan sholat. Engkau musholah wa atau zakah. Tsumma fi shiyam, kemudian pada puasa, qal innaka ala khair, Allah menyatakan engkau dalam kebaikan. Li'annahu ibadah jalilah azimah, karena puasa juga merupakan ibadah agung yang sangat besar. Tsumma taji'ul a'mal ala dzalik, kemudian amalan-amalan datang atas hal tersebut. Yani kullul a'mal, yani seluruh amalan-amalan. Al jihad fi sabilillah jalla wa ala, ya, jihad di jalan Allah jalla wa ala datang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, dia juga datang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada kemungkaran. Thalabul ilm, datang juga dia, ya. Al urah, datang. Al hajj, datang. Silaturrahim, datang dia. Semuanya datang. Itu semua yasmal qawlahu thumma taji'ul a'mal 'ala dzalik. Kemudian amalan-amalan datang akan hal tersebut. Yakni kullal a'mal as-salihah taji. Yakni bahwasanya setiap amal-amal saleh itu semuanya datang. Dan semuanya tentunya Allah menjawabnya dengan innaki ala khair, innaki ala khair. Wa kullun yurid an yakuna al-wazn bihi. Dan semuanya menghendaki amalan-amalan itu tadi, menghendaki bahwa yang dijadikan timbangan itu dirinya. Wa yakuna huwal mi'yar, dan dijadikan sebagai barometer. Wahwal mizan, yaitu timbangan. Wallahu jalla wa'ala yakul, sedangkan Allah jalla wa'ala menjawab innaki ala khair, innaki ala khair, innaki ala khair. Terus Allah menyatakan demikian. Di saat datang ini, innaki ala khair, datang lagi yang lain, innaka ala khair. Ila an ya'ti al-islam, hingga kemudian datang Islam. Wahada fihi tanbihun, ya. Di saat datang Islam nanti ada jawaban sendiri. Wa hadza fi tanbihun ila husnil adab. Nah ini faedah yang sangat bagus di sini disebutkan oleh Syekh. Wa hadza fihi tanbihun ila husnil adab, dan di sini terdapat tanbih, peringatan ila husnil adab, kepada adab yang bagus. Ma'aman roma syai'an walam yastahiqqu, walam yastahiqqa. Adab yang bagus dengan orang yang menginginkan sesuatu sedangkan dia ini tidak berhak. Li'annahu yusna 'alaih. Ya, adabnya bagaimana? Dipuji. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka 'ala khair, padahal timbangan tersebut nanti bukan kepada dirinya. Memang bukan untuk sholat dan untuk puasa ataupun untuk zakat, tetapi untuk Islam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memujinya. Wa la yuhajjan fi qaulih, dan tidak kemudian didamprat, dijelek-jelekkan, dicacat. Ini merupakan adab terkhusus di saat seseorang memimpin rapat misalnya. Dalam rapat tersebut ya ada usulan masuk, maka diterima dan ditampung yang pertama kali. Walaupun usulan tersebut mungkin bagi si pemimpin rapat menganggapnya bahwa ini usulan sama sekali tidak mutu sama sekali. Jangan langsung ya dimatikan istilahnya, langsung dipuntes begitu, langsung dipatahkan. Jangan. Masukan-masukan tersebut ditampung semuanya. Oh ya, alhamdulillah jazakallahu khair, ditampung ini masukan. Ada lagi yang lain. Terus seperti itu kemudian dibicarakan bersama, maslahat dan madharatnya. Jangan langsung di sini, itu enggak pas itu yang seperti itu, enggak boleh yang begitu. Jangan. Ya. Tampung. Sehingga orang kemudian akan bisa mengeluarkan usulan-usulan dan akan menghidupkan majelis tersebut. Dan akan membuka dari berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Tetapi kalau sudah ada yang usul, kemudian langsung ditumpes. Usul lagi langsung dipangkas. Usul lagi langsung dilibas. Ya sudah. Akhirnya orang sudah tidak mau lagi usul, sudah. Kalau begitu sudah langsung putuskan aja, kenapa? Ya, tidak usah kemudian rapat-rapatan kalau memang seperti itu. Tidak ada manfaatnya rapat. Jadi ini diantara faedah bagi kita semua. Ya, bagi kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini? Di saat datang salat, di saat datang ini dan datang ini ya. Innaki 'ala khair, innaki 'ala khair. Syekh membawa kepada satu faedah husnul adab. Hadza fi adab muhim li talibil ilm fi ma yahkumu bihi 'alal asya. Ini terdapat adab yang sangat penting bagi talibul ilm fi ma yahkum bihi 'alal asya. Pada perkara yang dia hukumi. Ya, menghukumi perkara-perkara yang ada. Au fi ma yuqayyim bihil asya, atau suatu yang dia nilai. Au fi ma yukhatib bihin nas, atau suatu yang dengannya dia ada ajak bicara manusia. Farubbama matalan ya'ti wahid wa yaqul ana fa'altu kadza wa kadza. Terkadang misalnya datang seseorang mengatakan aku telah berbuat ini dan ini. Ya, falsafah, langsung dikatakan kamu safih. Yusafah, ya ini dikatakan kamu ini gimana? Ya ini langsung disalahkan. Orang ingin usul karena memang majelisnya dibuka. Kodol kalau mau ada masukan. Ya, kemudian ada yang memberikan masukan. Masukan saya demikian demikian demikian. Kemudian langsung, itu kan menurut antum. Ya jangan seperti ini. Ya jangan seperti ini. Ya memang masukan itu memang masing-masing menurut dari apa yang apa pribadi-pribadi masing-masing dikeluarkan. Ini menurut saya begini, menurut saya begini. Untuk tujuannya apa? Dibicarakan bersama. Mana yang paling aslah, paling maslahat. Itu tujuannya. Bukan langsung dimentalkan tadi dan dimenangkan. Ini sering terjadi ya, ikhwah ya. Sering terjadi. Tidak hanya di tempat kita, tidak bahkan terkadang di mahat pun juga terkadang terjadi yang seperti itu. Sehingga ini perlu untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran yang sangat penting. Wa yuqallahu kaifa naj'aluka mithla kadza wa kadza ila akhirih. Ini istilahnya kalau bahasa kita itu didamprat lah ya. Dikatakan ini kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu melakukan demikian demikian? Kami sudah menunjuk kamu seperti ini, kenapa kamu tidak bisa melakukan ini dan ini? Anda tidak seperti itu. Taib. Jadi wallahu taala alam shawab. Ini meskipun sesungguhnya perkaranya perkara yang jauh ya, tetapi memang demikian. Asy-Syaikh membawa kepada satu faedah ilmiah, ya faedah yang sangat bagus kepada kita, ya, para thullabul ilm, bagaimana beradab dalam perkara-perkara yang seperti semisal ini. Wa hadza la syak min isti'jalin nas wal ibad wa adam waznihim bil waznil adl. Yang seperti ini tidak diragukan masuk dari sikap ketergesa-gesaan, ya, dan tidak menimbang sesuatu dengan timbangan keadilan wal insaf. Wal haq fi kullil halat. Wallah jalla wa ala yu'allim ibadahu annahu man talaba shay'an laysa bi mustahiq lahu annahu yusna 'alaihi bima huwa fihi. Jadi yang demikian itu, ya, kata Syekh, merupakan bentuk isti'jal, ketergesa-gesaan dari seseorang dan tidak menimbang dengan timbangan keadilan dan insaf dan kebenaran pada setiap perkara. Sedangkan Allah jalla wa ala yu'allim ibadah, ya, mengajarkan kepada hamba-hambanya, annahu man talaba syai'an laisa bi mustahiq, seseorang yang meminta sesuatu padahal dia tidak berhak, annahu yusna 'alaihi bima huwa fi, dipuji yang pertama dengan apa yang ada pada dirinya. Dalam artian demikian, kalau ada masukan, dilihat dari sisi positifnya dulu, wah itu masya Allah dari sisi ini demikian, sisi yang negatifnya tadi maka itu nanti dulu, nanti dibicarakan bersama gitu. Sisi positifnya dulu, ada masukan demikian, masya Allah masukannya bagus dari sisi ini, ya, padahal ada sisi-sisi yang lain yang menurut yang lain pun juga mungkin ini tidak tepat, tapi jangan disebutkan dulu yang itu. Nanti kalau sudah kemudian selesai masukan-masukan yang ada, baru digodok masalahnya, mana yang paling aslah, paling maslahat, paling ini, paling itu, begitu. Wala yu'ta akthar min manzilatih, dan tidak diberi lebih daripada manzilahnya. Faqala Allah jalla wa ala li shalah, Allah menyatakan, innaki ala khair, engkau berada dalam kebaikan. Walis shadaqah, innaki ala khair, ya, engkau dalam kebaikan. Walis siyam, innaki ala khair, demikian pula puasa, engkau dalam kebaikan. Walis jami'il a'mal, dan seluruh amalan, innaki ala khair, semuanya. Ya, kalau konteksnya mu'annas, maka innaki ala khair, kalau mudzakkar, innaka ala khair. Walakin lam yu'tiha su'laha, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudian apa yang dimintanya. Walam yulabbilaha matlabaha, dan tidak memenuhi daripada permohonannya. Li'annaha la tastahiq dzalik, karena amalan-amalan tadi itu tidak, memang tidak berhak. Wahya atat bi syai'in muqaddar, sedangkan dia datang dengan sesuatu yang telah ditentukan. Lakinnahu laisa huwal mizan, tetapi bukan itu yang menjadi apa? Ukuran, menjadi timbangan. Ya. Bisa'in muqaddar, bisa maknanya dengan sesuatu yang agung. Muqaddar itu sesuatu yang memiliki nilai gitu. Akan tetapi bukan itu yang menjadi timbangan. Memang sholat sesuatu yang masya Allah, ya, puasa masya Allah, zakat masya Allah, haji masya Allah, jihad masya Allah, itu semua merupakan sesuatu yang syai' muqaddar, sesuatu yang ada takdirnya, ada nilainya, kadarnya. Tapi penilaian tersebut bukan dengan itu. Ada penilaian yang lain. Ini nanti pembahasannya adalah tentang as-salam. Dan ini pembahasan cukup panjang nanti as-salam ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Qala ba'da dhalik thumma yaji'ul islam. Fayaqul ya rab antas salam wa anal islam. Ini pembahasan cukup panjang. Kalau kita baca nanti akan terputus. Asan kita, apa namanya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya sehingga pembahasannya tidak terputus dan menjadi pembahasan yang sempurna. Wallahu taala alam bisawab, naktafi lahuna wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhalu jika ada pertanyaan.